Lin Aileen, anak genit perawan Tionghoa. Lin Aileen, kelas 2 SOS SMA swasta. Lin Aileen dicintai oleh banyak gurunya, juga bapak kepala sekolah serta pemilik kantin. Tak disangkanya, tak diduganya, bahwa teman-teman lelakinya perang aksi untuk bisa memikatnya. Si Bun Hao ngepot pakai Alfa Sud, si Teng Ming jumping pakai Ducati, si Eng Wan bermusteng nyoba ngedayat, si Ailim cuma balas dengan senyum lantaran cintanya jatuh sama Peng Liao yang acuh dan cuma pakai sepeda kumbang. Itu ada Pulau Jawa. ngeliong dan lain-lain motorin aja.